يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله وأيها الطلبة kembali kita menyambung kembali pembacaan kita terhadap risalah yang dinamakan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh yang mulia Salih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Terakhir kita masih pada penjelasan hakikat al-jahiliyah wal-fisq wal-dhalal war-riddah, dan kita sampai pada terakhir pada pembahasan ar-riddah. Pembahasan terakhir kita, pembacaan kita sampai pada ar-riddah. Ini yang keempat, poin yang keempat. Baik. Kita sambung kembali, yakni ar-rabi', qala hafizahullahu ta'ala, ar-rabi', yang keempat. Ar-riddatu, yakni ar-riddah. Aqsamuha wa ahkamuha. Pembagiannya dan hukum-hukumnya. Baik, qala hafizahullahu ta'ala ar-riddatu lughatan ar-ruju'. Ar-riddah secara bahasa ar-ruju', yaitu kembali. Ini secara bahasa. Qala ta'ala wala tartaddu ala adbarikum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 21, wala tartaddu ala adbarikum, yakni jangan kalian kembali mundur. Aila tarji'u, jangan kalian kembali. Ya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa ar-riddah secara lughah adalah ar-ruju'. Waridatu fil istilahil fikhi. Adapun riddah, ya, dari sisi pengertian riddah dari sisi istilah al fikhi, hiyal kufru ba'da al-islam. Riddah adalah al-kufur, yakni kekufuran ba'da al-islam, setelah keislaman. Atau yang disebut dengan murtad, ya, murtad. Keluar dari Islam, kembali kepada kekufuran. Ini murtad. Nah. Qala ta'ala, beliau di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, dari agama Islam, maka kemudian dia meninggal, mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah amalan-amalan mereka, habitat, dihabuskan, lenyap, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, wa ulaika ashabun nar, dan mereka menjadi penduduk an-nar, neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwani fid din rahimana wa rahimakumullah. Baik. Kemarin sampai sini kita baca, dan di sini kita mengulanginya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa barang siapa yang murtad dari agama Islam, ya, barang siapa yang murtad dari agama Islam dan dia memilih, ya, dia memilih kepada kekufuran, wastamarru ala dhalik, dan dia terus menerus tetap selalu di atas kekufurannya, ya, dia memilih, ya, keluar dari Islam menuju kekufuran, dan dia tetap selalu dan terus menerus wastamarru ala dhalik, di atas kekufuran, hatta mata kafiran, sampai kemudian dia mati dalam keadaan kafir, di atas kekufuran. Maka apa? Ini yang dinamakan apa? Dia milih kepada kemurtadan. Maka faulaika, kata Allah dalam ayat tersebut, habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka itu dihapuskan amalannya di dunia dan akhirat. Kenapa? Kenapa dihapuskan? Lenyap amalan mereka dunia akhirat, karena tidak ada syaratnya. Li'adami wujudi syurutiha au li'adami wujudi syartiha. Tidak adanya syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah al-Islam. Wa huwa al-Islam. Ya, sehingga dengan murtadnya dia dari Islam, lenyap pula amalan dia dunia dan akhirat. Tayyib. Wallahu a'lam bisawab. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut, fa ulaika ashabun nar. Maka mereka itu adalah penduduk neraka. Bahkan apa? Hum fiha khalidun. Bahkan kekal di dalamnya. Wal iyadu billah. Baik. Sehingga ayat ini pula menunjukkan, ya, bimafhumiha, ya, dengan mafhum ayat ini dipahami secara lawannya, mafhum mukhalafahnya, anna man irtadda thumma ada ilal Islam, bahwa siapa yang dia murtad namun kemudian apa? Dia kembali memilih Islam, masuk kepada Islam, maka apa? Annahu yarji'u amaluhu alladhi qabla riddatihi, bahwa apa? Akan kembali amalannya ketika dia masuk Islam, yaitu amalan apa? Amalan sebelum dia murtad, amalan keislamannya sebelum dia murtad. Ya. Oleh karena itu tadi disebutkan apa? Dihapuskan amalannya dunia dan akhirat. Kenapa? Li'adami wujudi syartiha wa huwal Islam. Tidak adanya syarat. Tidak ada wujud syaratnya yaitu Islam. Ya, sehingga dipahami dari ayat ini, ya. Ini mafhum mukhalafahnya. Barang siapa yang murtad kemudian dia kembali masuk Islam, kembali dia memilih keislaman, ya, maka yarji'u ilaihi amaluhu alladhi qabla riddatihi, akan kembali, ya, amalan keislamannya sebelum apa? Murtadnya dia. Ya. Ini terkait dengan murtad. Demikian pula sebagaimana man taba minal ma'asi, sebagaimana orang yang bertaubat dari kemaksiatan, dari amalan kemaksiatan. Ya. Fa innaha ta'udu ilaihi a'maluhu al-mutaqaddima, maka sungguhnya orang yang bertobat dari kemaksiatan, amalan-amalannya dia sebelum dia bermaksiat, ya, amalan terdahulu sebelumnya akan kembali, ya, akan kembali ilaihi, kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Ayuhal ikhwah wa talab rahimani wa rahimakumullah. Ini kandungan makna ayat dalam ayat yang dibawakan oleh beliau di sini, hafizahullah taala. Sehingga jelas bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Ya. Oleh karena itu ketika seorang murtad keluar dari Islam, padanya ada ancaman. Lenyap amalannya dunia akhirat, bahkan apa? Tempatnya di neraka, kekal di dalamnya. Ya. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala aqsamuha, pembagiannya. Ar-riddatu tahsulu birtikabi naqid min nawaqidil Islam. Kemurtadannya itu bila terjadi ketika seorang melakukan satu pembatal dari pembatal keislaman. Wa nawaqidul Islam katsiratun, dan pembatal keislaman banyak. Terjauh ila arba'ati aqsam, dan dikembalikan pada empat perkara. Hiya al-awwal, yang pertama, ar-riddatu bil-qawl. Ar-riddah, ya, bil-qawl, dengan al-qawl, ucapan. Kasabbillahi ta'ala au rasulihi sallallahu alaihi wasallam au malaikatihi au ahadi min rusulihi. Ya. Riddah dengan ucapan seperti apa? mencela Allah Ta'ala atau mencela Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau mencela malaikatnya atau mencela salah satu dari para rasulnya. Au idda'i ilmul ghaib atau mengaku mengetahui ilmu ghaib. Di mana sebagaimana Allah nyatakan bahwa yang mengetahui ilmu ghaib adalah Allah semata. Ya. Au idda'i nubuwah atau mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya. Au tasdiq mayyad'iha atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi. Membenarkannya. Ada orang mengaku bahwa dia nabi, kemudian dia membenarkannya. Au du'a'i ghairillah atau berdoa kepada selain Allah. Au isti'anati bihi fi ma la yaqdiru 'alaihi illa Allah atau dia beristi'anah, minta pertolongan pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Awil isti'adatu bihi au isti'adatu bihi fi dzalik atau al-isti'adah, minta perlindungan pada selain Allah. Maka ini adalah termasuk dari satu macam perkara, ya, amalan riddah bil qaul, dengan ucapan. Mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela malaikatnya, atau mencela salah satu dari para Rasulnya. Ya. Yang ini semuanya berupa ucapan, qaul, celaan, berupa ucapan, ya. Atau ucapan mengakui bahwa dia mengetahui yang gaib, mengetahui ilmu gaib. Banyak orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya. Atau mengaku sebagai nabi. Dan termasuk darinya pula riddah bil qaul adalah apa? Membenarkan orang yang mengaku nabi. Ada orang mengaku bahwa dia nabi, kemudian dia membenarkannya. Ini termasuk aman riddah bil qaul. Ya. Atau berdoa kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah pada isti'adah kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui oleh selain Allah, yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jenis macam perkara, ya, termasuk dari nawaqid al-Islam, pembatal keislaman, yang disebutkan oleh beliau dari macam atau satu jenis riddah dengan ucapan. Taib. Al-Thani yang kedua, qala hafizahullah, al-Thani yang kedua, ar-riddatu bil-fi'li. Ar-riddah, amalan riddah bil-fi'l, dengan amalan perbuatan. Ya. Dengan amalan perbuatan. Qala kasujudi lis-sanami wasyajari wal hajari wal kuburi wa dhabhi laha. Seperti sujud, ya, kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kuburan, dan menyembelih untuknya. Semuanya ini diberikan kepada selain Allah. Yang amalan ini berupa apa? Al-fi'l, af'al, perbuatan, ya, yaitu masuk pada perkara apa? Kesyirikan. Ya, ini macam yang kedua dari riddah bil af'al. Dan termasuk pula dari riddah bil af'al bil fi'l adalah wa ilqa'i al mushaf fil mawatin al qadarah. Ya, membuang, ya, melempar atau meletakkan mushaf pada tempat-tempat kotoran. Ya, ini berupa fi'il, perbuatan. Wa 'amalus sihri wa ta'allumuhu wa ta'limahu, dan amalan sihir. Sihir, amalan sihir. Ya, wa ta'allamahu wa ta'limahu, mempelajarinya dan mengajarkannya. Ini termasuk riddah bil fi'l, ya, min nawaqidil Islam, termasuk dari pembatal keislaman. Wal hukmu bighairi ma anzalallah mu'taqidan hillahu, dan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dan dia meyakini halalnya. Dan dia meyakini halalnya. Ini ya termasuk ya dari riddah bil fi'l. Ya, di antara contoh bentuk amalan perbuatan ya dari satu macam riddah bil fi'l yang masuk dari jenis apa? Nawaqid al-Islam. Karena pembatal keislaman banyak, kemudian beliau menyebut apa? Disebutkan dan dikumpulkan oleh beliau kembalinya kepada empat perkara ini. Riddah bil qaul yang tadi sudah kita sebutkan, yang kedua adalah riddah bil fi'l, sebagaimana di antara contoh-contoh yang tadi sudah kita sebutkan. Itu di antaranya apa? Sujud, ya. Peribadatan, tentunya ini adalah peribadatan sujud kepada patung, berhala, ya. Pohon, batu. Pohon ini tentunya adalah pohon yang dianggap keramat tentunya, sehingga orang sujud padanya. Demikian pula batu, ya. Demikian pula kuburan, bahkan menyembelih untuknya. Dia berikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu amalan al-fi'l, termasuk dalam amal riddah min nawaqidil Islam, ya, min asy-syirkiyah, dari amalan syirkiyah. Demikian pula apa tadi? Meletakkan atau melempar, membuang mushaf di tempat-tempat kotoran, ya. Nah, ini juga termasuk. Demikian pula amalan sihir, ya, amalan sihir, baik mempelajarinya atau mengajarkan sihir, termasuk riddah bil fi'l min nawaqidil Islam. Demikian pula berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan dia meyakini akan halalnya. Ini macam yang kedua. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala al-thalith, yang ketiga, ar-riddatu bil-i'tiqadi. Riddah bil-i'tiqad, al-i'tiqad. Itu apa? Keyakinan. Ka'tiqadi syarik lillah. Beliau menyebutkan di sini ka'tiqadi syarik lillah, seperti meyakini adanya tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adanya sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Aw anna az-zina wal khamra war riba halalun. Atau dia meyakini bahwa zina, minum khamr, riba, ini adalah perkara yang halal. Ini termasuk riddah bil-i'tiqad. Aw anna al-hubz haramun. Atau bahkan hubz, dia meyakini bahwa suatu yang mubah atau suatu yang halal, dia katakan haram. Ya, jadi mengharamkan apa yang halal. Aw anna as-salata ghairu wajibah, atau dia meyakini bahwa salat tidak wajib. Ya. Salatul fard. Ya. Salat wajibnya lima waktu, dia meyakini bahwa itu tidak wajib. Wa nahi dzalika mimma ujmi'a 'ala hillihi aw hurrimathu aw wujubahu ijma'an qat'iyyan. Ya. Dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang disepakati akan kehalalannya atau yang disepakati akan keharamannya, ya, atau yang disepakati an apa akan kewajibannya secara ijma'an qat'iyan, dengan ijma' yang qat'i, yang pasti. Wa mithlahu aw mithluhu, dan semisalnya, la yajhaluhu, dia mengetahuinya, dia tidak apa, tidak yajhal, tidak jahil akan perkara tersebut, dia mengetahuinya, la yajhaluhu, tidak jahil tentang perkara-perkara tersebut, artinya apa, ya'rifuhu, dia mengetahuinya. Akan tetapi apa? Dia mengetahuinya, akan tetapi apa? Dia meyakini bahwa perkara tersebut, ya, keyakinan syarik, tandingan sekutu bagi Allah, adanya tandingan sekutu bagi Allah. Dia meyakini bahwa zina, khamr, riba adalah halal. Kemudian dia meyakini satu makanan yang halal, dia meyakini bahwa itu haram, yaitu mengharamkan apa yang halal. Demikian pula suatu yang wajib dia katakan tidak wajib, atau yang semisalnya, yang semuanya itu telah disepakati, ya, telah disepakati yang halal halal, yang haram haram, yang wajib wajib, tapi dia yakini sebaliknya, maka ini termasuk apa, amalan riddah bil i'tiqad, dengan apa, keyakinan. Dan ini masuk dari macam-macam atau jenis dari banyaknya macam nawaqib al-Islam, pembatal keislaman, Allahu a'lam. Dalam keadaan jelas, ya, jelas. Peribadatan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Yang namanya khamr, zina, riba, jelas. Jelas perkaranya. Disepakati. Ya, namanya salat wajib, jelas. Ya, disepakati akan kewajibannya. Akan tetapi dia apa? Meyakini akan apa? Halalnya atau haramnya atau wajib apa? Wajibnya. Wal iyadu billah. Maka ini jenis yang ketiga, ar-riddah bil i'tiqad. Qala hafizahullahu ta'ala ar-rabi', yang keempat, ar-riddatu bisyakk fi syai'in mimma sabaq. Termasuk riddah di sini, yang keempat di sini adalah riddah bisyakk, yakni keraguan, dengan keraguan pada perkara, ya, yang telah jelas dan telah tetap dari sebelumnya. Ya. Coba kita baca. Kaman syakka fi tahrimi syirk au tahrimi zina wal khamr au fi hilil khubz au syakka fi risalati nabi sallallahu alaihi wasallam au risalati ghairihi minal anbiya'i au fi sidqihi أو في دين الإسلام أو في صلاحية لهذا الزمان. نعم. يعني ragu dengan apa yang telah ditetapkan, ragu terhadap perkara yang telah ditetapkan terdahulu sebelumnya. Dari sebelumnya terdahulu telah ditetapkan akan perkara tersebut, namun apa dia apa? Syak, ragu. Meragukannya. Seperti misalnya apa? Ragu terhadap pengharaman yang namanya kesyirikan. Dia ragu, ya, tentang kesyirikan. Atau dia ragu tentang apa, haramnya riba. Dia ragu tentang haramnya khamr. Atau dia ragu tentang halalnya al-khubz. Ini apa, makanan yang halal. Dicontohkan dan di sini adalah al-khubz. Atau syakka fi risalatin nabi, dia ragu terhadap risalah nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyadu billah, ataupun risalah selainnya dari kalangan anbiya, ya, Sehingga dari situ pula dia ragu fi sidqihi untuk membenarkannya. Ya. Benarnya dia ragu au fi dinil Islam ataupun dia ragu pada apa? Agama Islam. Ya, ragu terhadap apa? Agama Islam atau ya fi salahiyatihi li hadzal zaman, ya, kesesuaiannya, kecocokannya terhadap zaman ini, ya, dia meragukannya. Artinya perkara-perkara ini, ya, adalah perkara yang telah tetap terdahulu disebutkan, telah ditetapkan baik dalam Al-Quran wa Sunnah akan baik itu halalnya ataupun haramnya perkara tersebut dari dahulu sampai nanti, ya, dari dahulu nanti sampai akhir zaman, maka keadaannya seperti itu, sehingga tidak boleh ragu kemudian apakah cocok perkara ini dilakukan pada zaman ini. Tidak, akan selalu cocok sampai akhir zaman. Karena itu memang perkara yang telah ditetapkan terdahulu dari sebelumnya, telah ditetapkan seperti itu, ya, dan disebutkan dalam kitab dan sunnah. Maka ini adalah contoh dari amalan riddah bisyak, ya, fi syai'in mimma sabaq, dari perkara yang telah ditetapkan terdahulu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini empat perkara yang beliau sebutkan, ya, ya, min nawaqidil Islam, termasuk dari pembatal keislaman, yang pembatal keislaman itu banyak, dan kembalinya kepada empat perkara ini kata beliau hafizahullahu taala: ar-riddah bil qaul, ar-riddah bil fi'l, ar-riddah bil i'tiqad, war-riddatu bisyakki fi syai'in mimma sabaqa. Wallahu a'lam. Qala hafizahullahu taala: wa ahkamuha allati tataraddab 'alayha ba'da thubutiha, dan hukum-hukumnya yang disebabkan atasnya setelah tetapnya, ya. Qala, yang diakibatkan dan di atau disebabkan atasnya, ya. Kapan? Ba'da thubutiha, setelah tetapnya. Al-awwal istitabatul murtad. Fa'in taba wa raja'a ilal Islam fi khilali thalathati ayyam qubila minhu dhalik wa turika. Yani permintaan taubat al-murtad, orang yang murtad. Ya. Fa'in taba wa raja'a ilal Islam, apabila orang yang murtad ini dia bertaubat dan kembali kepada keislaman, ya, fi khilali thalathati ayyam, dalam jangka waktu 3 hari, maka qubila minhu dhalika wa turika, maka diterima hal tersebut. Ya, permintaan taubatnya orang yang murtad, dia taubat kembali kepada keislaman dalam jangka waktu 3 hari, qubila min dhalik. Atsani, idza aba ayyatuba wajaba qatluhu, apabila orang yang murtad ini enggan untuk bertaubat, maka wajib qatluhu, memeranginya, membunuhnya. Liqali sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, siapa yang mengganti agamanya, ya, dari agama Islam kepada kekufuran, faqtuluh, maka perangilah atau bunuhlah dia. Dan ini tidak semua orang yang melakukannya, ya, tidak semua orang yang melakukannya, akan tetapi ada ketika dikembalikan kepada ulatul umur, maka ini adalah pihak ulatul umur yang tidak sembarang orang kemudian melakukan hal ini. Allahu a'lam. Al-thalith, yumna'u minat tasarrufi fi malihi fi muddat istitabatihi fa in aslama fa huwa lah wa illa sara fai'an li baitil mal min hin qatlihi aw mautihi ala riddah. Dilarang, ya, dicegah mentasarufkan hartanya, ya, pada waktu permintaan taubatnya, ya, dicegah dia menggunakan mentasarufkan hartanya, ya, dalam jangka waktu atau pada waktu permintaan taubatnya. Fa in aslama fahuwa lah. Apabila kemudian dia benar-benar berislam, maka itu bagi dia, untuk dia. Wa illa, dan kalau tidak, maka harta tersebut sara fai'an li baitil mal, menjadi harta fai', ini kembalikan kepada baitul mal. Ya. Sejak kapan? Sejak apa? Min hin, apa? Sejak dibunuhnya dia atau sejak meninggalnya dia di atas kemurtadan. Ya, orang yang murtad maka apa? Dicegah, dilarang baginya mentasarufkan hartanya sampai kemudian apa dia bertaubat. Jika benar-benar bertaubat maka harta tersebut bagi dia dan kembalikan kepada dia. Dan kalau seandainya ternyata tidak, maka apa? Harta tersebut diberikan ke baitul mal. Sejak di apa? Di bunuhnya dia atau matinya dia di atas riddah kemurtadan. Wa qila min hina irtidadihi yusrafu fi masalihil muslimin. Di sana ada yang mengatakan, ya, sejak apa kemurtadannya dia, ya, maka ditasarufkan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tinggal sedikit kita selesaikan ya. Ar-rabi' inqita'u at-tawaruf bainahu wa bain aqaribihi fala yarithuhum wa la yarithuna. Orang yang murtad terputus apa? Terputus at-tawaruf, yang saling mewarisi dengan kerabatnya. Waris mewarisi dengan kerabatnya terputus ketika dia murtad. Ya. Bainahu wa bain aqrabihi, antara dia dengan kerabatnya. Sehingga apa? Fala yarithuhum wa la yarithuna, ya, tidak saling mewarisi karena terputus. Ini al-murtad. Terkait hukumnya ya, hukum al-murtad. Al-khamis yang kelima, idza mata aw kutila ala riddatihi fa innahu la yughsal wa la yusalla alayhi wa la yudfan fi maqabiril muslimin. Al-murtad, orang murtad, apabila dia mati atau dia dibunuh ya, ala riddatihi, di atas kemurtadannya, maka apa? Maka dia la yughsal, tidak dimandikan, wa la yusalla, dan tidak disolatkan ya. Wala yudfan fi kuburil muslimin, wala yudfanu fi apa? Fi kubur maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Ya. Wa innama yudfanu fi maqabiril kufar. Tak lain dia dikuburkan di kuburannya orang-orang kufar, orang-orang kafir. Yang sama karena dia murtad. Ya. Aw yuwara fi turab fi ayyi makanin ghaira maqabiril muslimin, atau ya, di sini disebutkan dan yuwara fi turab, yakni ditutup di tanah atau dipendam di tanah, di mana saja tempatnya, yang jelas di selain tempat kuburannya kaum muslimin. Ya. Kalau misalnya di situ tidak ada tempatnya, tidak ada kuburan kufar, ya, yang ada maqabirul muslimin, maka ditempatkan di mana aja tempatnya. Yang jelas tidak dikuburkan di tempat pekuburannya kaum muslimin. Ini orang murtad. Tentang hukumnya orang orang murtad. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dijelaskan oleh Syekh Fauzanuddin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari risalah beliau ini bermanfaat dan berikan faedah kepada kita. Al-afu atas segala kekurangannya ya, dari sisi penjelasan atau mungkin bacaan karena kekurangan dari anak pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit banyaknya mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah buat anak pribadi dan antum semua atau kaum muslimin secara keumuman. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diminum aja. Di situ diminum, usahakan. Belum. Itu belum dibuka.